Bismillahirrahmanirrahim. La tabtulu biyasiri nahwi tanahnu. Ini sekarang membahas tentang hal-hal yang tidak, ya, hal-hal yang tidak membatalkan sholat. Jadi kalau sebelumnya yang dijelaskan yang membatalkan, kalau ini yang tidak, ya. Yang pertama, sholat tidak batal dengan sedikit berdehem. Jadi berdehem yang membatalkan itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah berdehem yang menimbulkan atau memunculkan dua huruf. Jadi kalau hanya sedikit, ini tidak apa-apa. Dan ukuran sedikit dalam hal ini adalah uraf, ya, uraf. Seperti yang saya jelaskan, yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa uraf ini yang menjadi batasan adalah kebanyakan orang atau mayoritas orang. Hal ini tidak membatalkan bila ligola batin alaihi, bila dia terkalahkan oleh dehem. Terkalahkan dalam arti tidak mampu menahan, ya. Seseorang yang benar-benar ingin berdehem dan tidak bisa ditahan, itu istilahnya adalah ghalaba alaihi. Mana aslinya orang yang kalah, ya. Jadi kalah oleh dehem. Kemudian wala biyasiri kalamin ulfan, dan juga sholat tidak batal bila mengucapkan kalimat yang sedikit. Dan ukuran sedikit sama seperti tanah Nuh, yaitu uraf, ya. Uraf, kebiasaan atau adat yang berlaku. Kal kalimata ini seperti mengucapkan dua kalimat, dua kata, wasalasi, dan mengucapkan tiga kata. Jadi kalau yang terucap dua atau tiga kata, ini tidak membatalkan sholat, ya. Jadi ini yang dimaksud bukan mengucapkan secara mutlak, ya. Nanti ada terusannya, ini bisa win. Jadi ukuran uraf kalau di dalam fathul mu'in ini seperti mengucapkan dua atau tiga kata. Qala Syaikhuna Ibnu Hajar mengatakan wa yadharu dzabtul kalimah huna bil urfi. Jadi menurut Ibnu Hajar, standaritas kalimah yang tidak membatalkan dalam hal ini yang lebih pas adalah menggunakan uraf. Nah, ini catatan tidak membatalkannya kalimat, ya, tidak membatalkannya ucapan bila dilakukan bisahwin. Ai ma'asahwihi ankaunihi fi sholat. Jadi ini maksudnya sahwin. Maksud dari lupa adalah seseorang yang lupa, yang tidak sadar bahwa dirinya sedang berada di dalam sholat. Jadi yang pertama, tanah Nuh sedikit itu tidak batal bila ghalabah, bila terkalahkan. Kemudian yang kedua, kalam yasir, ucapan yang sedikit itu tidak membatalkan bila lupa. Bi anna siya annahu fiha, ini penggambaran dari sahwihi, ya. Penggambarannya adalah lupa bahwa sedang melakukan sholat. Alasan dari hal ini, li annahu sallallahu alaihi wasallam lama salama min rokata ini takal lama bikolil. Nah, ini hadis yang menceritakan Zulyaden, ya, yang menceritakan bahwa di suatu ketika Nabi pernah melakukan sholat yang seharusnya 4 rokaat hanya dilakukan 2 rokaat. Jadi Nabi pernah salam dari 2 rokaat, dan Nabi berbicara sedikit muqtaqidan al-faraq. Jadi Nabi berbicara sedikit ini karena beliau meyakini sholatnya sudah selesai, padahal sholat yang dilakukan baru 2 rokaat, ya. Wajabuhu bihi al-mujawizina an-nasha. Kemudian lanjutan dari cerita ini adalah para sahabat mengira bahwa sholat yang dilakukan Nabi itu ada hukum baru, nasah, ya. Nasah itu artinya penghapusan hukum. Jadi hukum yang lama dihapus diganti dengan hukum yang baru. Jadi seperti cerita sebelumnya, bahwa setelah Nabi melakukan 2 rakaat, melakukan sholat yang hanya 2 rakaat, kemudian Nabi ditanya oleh Dzulqa'dain, ya, ditanya oleh Dzulqa'dain, lalu Nabi menanyakan hal itu kepada para sahabat, dan para sahabat juga menjawab Nabi dengan kalimat yang sedikit. Jadi dhamirhu ini kembalinya ke Nabi, dan dhamir bihi ini kembalinya ke Qalil, ya, kembalinya ke Qalil. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat dengan perkataan yang sedikit, sahabat menjawab Nabi juga dengan perkataan yang sedikit. Tetapi tadi, ya, jawaban para sahabat itu, mereka mengira bahwa sholat yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat itu, mereka mengira ada nasah, ada penghapusan hukum. Lalu setelah terjadi sedikit dialog antara Nabi dan sahabat, summa banahwa wahum alaiha, lalu Nabi dan sahabat meneruskan sholat yang dilakukan. Jadi yang asalnya hanya 2 rakaat, setelah terjadi sedikit dialog tadi, Nabi menambah 2 rakaat. Artinya ucapan di tengah-tengah sholat yang belum selesai, kalau hal itu tidak ada kesengajaan, itu tidak membatalkan sholat. Walau zonna butlanahu bikalamihi al-qalil syahwan fatakan lama kathiran lam yu'zar. Kemudian ini ada permasalahan, bila ada seseorang yang belum mengetahui permasalahan sholat secara lengkap, dia menyangka bahwa berbicara sedikit di saat lupa itu membatalkan sholat. Jadi saya ulangi, ada seorang yang menyangka bahwa berbicara sedikit dengan lupa di saat sholat itu membatalkan sholat, ya. Jadi prasangkanya membatalkan sholat. Jadi ada orang yang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia berbicara sedikit, dan hal itu dilakukan dengan lupa, lalu dia menyangka bahwa hal itu membatalkan sholat. Karena dia menyangka hal itu membatalkan sholat, maka dia fatakallama katsiran, maka dia berbicara banyak. Jadi berbicara banyak itu berdasarkan prasangkanya bahwa sholatnya telah batal. Hal itu tidak bisa dimaafkan, lam yu'zar. Jadi berbicara banyak, yang hal ini disebabkan prasangka batalnya sholat, itu tidak bisa dimaafkan. Wa kharaja biyasiri tanah nufin ligolabah wa kalamin bisahwin kathiruhuma. Jadi yang dimaafkan hanyalah berdehem yang sedikit dan kalam yang kalam yang sedikit dan berdehem yang sedikit, ya. Jadi kata kalam ini atofnya ke tanah Nuh. Jadi tanah Nuhnya sedikit, kalamnya juga sedikit. Dikarenakan yang membatalkan sholat adalah yasir sedikit, maka hal itu mengecualikan kathiruhuma bila dilakukan banyak. Jadi berdehem, kalau berdehemnya banyak, walaupun dikarenakan golabah, walaupun dikarenakan terkalahkan atau pembicaraan yang banyak, walaupun lupa, itu membatalkan sholat. Fatab tulu bikasrotiha, sholat batal karena banyak berdehem dan banyak berbicara. Walau ma'agola batin wasyahwin, walaupun besertaan dengan walabah, terkalahkan dalam arti tidak bisa tertahan, dan kelalaian bahwa dia sedang berada di dalam sholat. Wa ghairihi ini maksudnya selain tanah Nuh dan kalam, ya, selain tanah Nuh dan kalam. Jadi kadang memang di dalam fathul muin itu menggunakan domir mufrad, tetapi isinya dua Kalau marjuk domirnya ya almat kurin, biasanya almat kurin. Ini di Iyanah dijelaskan seperti itu. Jadi selain tananu dan kalam, ini juga bisa membatalkan kalau dilakukan banyak ya, kalau jumlahnya kafir atau banyak. Selain tananu dan kalam ini nanti akan dijelaskan. Aw ma'asab kilisanin ilaihi. Nah, ini termasuk sebab yang lain, sebab tidak batalnya sholat dikarenakan berbicara yang lain, yaitu sabkilisan, tidak sengaja berbicara ya, salah ngomong ya, sabkilisan itu salah ngomong. Aw ma'ajahli tahrimihi, atau tidak mengetahui keharaman berbicara. Ai al-kalami fiha, tidak mengetahui bahwa berbicara di dalam sholat itu hukumnya haram. Alasan ketidaktahuan itu likur di Islam, karena baru masuk Islam, jadi usia Islamnya belum lama. Ada orang yang mu'alaf dan baru beberapa hari masuk Islam, dia belum mengetahui tentang hukum ini, itu bisa menjadi alasan tidak batalnya sholat saat dia berbicara di tengah-tengah sholat. Wa in kana bainal muslimin, walaupun dia berada di tengah-tengah orang Islam. Jadi alasan dekatnya Islam, dekatnya waktu masuk Islam, ini tidak diberi catatan dia tinggal jauh dari orang-orang yang mengetahuinya. Jadi walaupun dia berada di tengah-tengah orang Islam yang mengetahui hal ini, itu tetap tidak membatalkan salam, kita tetap tidak membatalkan sholat ya. Au bu'din anil ulama, ini alasan kedua, jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang mengetahui tentang hukum ini. Ay amman ya'rifu dzalik, ya. Jadi ulama di sini tidak diartikan ulama seperti yang menjadi istilah kita, yaitu orang alim yang mengetahui hukum-hukum dengan detail. Tetapi ulama di sini yang dimaksud adalah man ya'rifu dzalik, orang yang mengetahui keharaman ini. Jadi jangan diartikan ulama ini orang yang sudah hebat tentang ilmu agama ya. Dalam hal ini maksudnya hanya orang-orang yang mengetahui tentang keharaman berbicara di dalam sholat. Jadi ketidaktahuan seseorang tentang haramnya berbicara di dalam sholat, yang dimaafkan oleh syariat hanya dua ya, hanya dua. Yang pertama baru masuk Islam, yang kedua jauh dari orang-orang yang tahu tentang itu. Walau sallama nasian thumma takallama amidan ayasiron au jahila tahrima ma atabihi ma ilmihi bitahrimi jinsil kalam. Ini ada tiga permasalahan tapi jawabnya satu. Au kauna tanah nuhi mubtilan ma ilmihi bitahrimil kalam lam tabtul. Ini ada tiga permasalahan tetapi jawabnya hanya satu. Jadi ada tiga permasalahan yang jawabnya hanya satu, yaitu lam tabtul, sholatnya tidak batal, li khofa idza lika alal awam, karena hal ini termasuk hal-hal yang jarang diketahui oleh orang awam, ma yahfa alal awam ya. Jadi ada tiga permasalahan. Yang pertama, seorang yang salam dan dia lupa. Jadi salam, tapi salamnya itu dilakukan lupa. Tsumma takallama amidan, lalu dia sengaja berbicara. Ya, itu permasalahan pertama ya. Dan ucapan atau perkataan yang diucapkan itu baik. Mohon maaf. Perkataan yang diucapkan itu sedikit ya, ayasiran. Permasalahan pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, au jahila tahrima ma atabihi. Seorang yang tidak mengetahui keharaman yang dilakukan. Keharaman yang dilakukan. Ma ilmihi bitahrimi jinsil kalam. Dia mengetahui bahwa berbicara itu haram. Dia mengetahui bahwa berbicara itu haram, tetapi dia tidak tahu berbicara yang haram itu bagaimana. Ya, saya ulangi, ada orang yang mengetahui, ada orang yang tahu bahwa berbicara di saat sholat itu haram, tapi dia tidak mengetahui klasifikasinya, mana yang haram, mana yang tidak haram. Itu permasalahan kedua. Kemudian permasalahan ketiga, kaunik tanah nuhi muktilan. Jadi ini atafnya ke tahrim nih ya, berarti Arabnya nasab ya, maf'ul dari jahila. Seorang yang tidak mengetahui bahwa tanah Nuh membatalkan, seorang yang tidak mengetahui bahwa berdehem itu membatalkan. Ma ilmihi bitahrimil kalam, tetapi dia tahu bahwa kalam atau berbicara itu haram ya. Dia mengetahui bahwa berbicara itu haram. Saya ulangi lagi, ada tiga permasalahan. Yang pertama, seorang yang lupa salam kemudian dia berbicara dengan sengaja. Yang kedua, seorang yang berbicara tetapi dia tidak mengetahui bahwa yang diucapkan itu haram ya. Dia tidak mengetahui bahwa yang diucapkan itu haram, tetapi dia mengetahui bahwa berbicara itu haram. Kemudian permasalahan yang terakhir, seorang yang tidak mengetahui bahwa tanah Nuh atau berdehem itu membatalkan sholat, tetapi dia tahu bahwa berbicara itu haram. Tiga hal ini tidak membatalkan sholat, lam tabtul, tidak membatalkan sholat. Alasannya lihofa idzalika alal awam, karena tiga permasalahan tadi itu termasuk dari hal-hal yang jarang diketahui oleh orang awam, sehingga ketidaktahuan dalam hal ini ditolerir oleh syariat. Fataftulu bimuftir, wallahu a'lamu bis-shawabi.